kayo. Wajah mo muram terpaku di kursi, tak semanis dulu seperti patung. Harusnya kita tahu sudah saatnya untuk berakhir. Sampai di sini, biarlah aku yang pergi. Kita jalan masing-masing, seperti maumu, seperti mimpiku. Kalau kau ingin dan belum punya pengganti, kau bisa panggil namaku. Sini hanya untuk itu. Satu kong bintang, simpanlah di hati cerita kita. Sampai di sini, biarlah aku yang pergi. Kita jalan masing-masing, seperti maumu, seperti mimpiku. Kalau kau ingin dan belum punya pengganti, kau bisa panggil namaku. Dan aku kesini hanya untuk itu. Sampai di sini, biarlah